Sawa. Iya. Neangan Kiong. Bohong Nyai, akang masih cinta, masih sayang ka Nyai. Siang wengi Nyai, akan ngabel ademi Nyai. Akangnya kemana wae? Sampai sendal capit digadekeun Nyai. Nyai, walaupun di dua, sing sabar. Daripada sing sara, biar jadi rangda. Entong Nyai, entong. Biar bandar terbuka. Entong jadi rangda. Asal bahagia, Kang Rohman, sadarlah kembali. Sadar pisan Nyai, akang teh. Nyai, teka godaku harta, teka godaku mobil, ku motor, teka godaku aww, teka godaku jiranda. Ini lagu Papata, buat seluruh kang-kang. Tong khawatir Nyai, itu penting mah adil. Suka jadi. Daripada sengsara, biar jadi rangda. Biar pandan terbuka, asal bahagia. Tuhankan, sadarlah kembali. Tuhankan, seger pada Tuhan. kumaha nyai? Wios di Candung. Alim. Alim. Anu penting mah adil. Bung. Aduh nyai, kumaha akan tos ngajual lomari. Jang nyandung.